Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sedere-sedere, saudara-saudaraku, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita saged kepanggih malih, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan malam hari ini kita badhe bahas surat As-Saffat ayat 99 ngantos ayat 1 sekali. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah ibadah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kaitannya dengan persiapan ibadah kurban ji ingkang sekedap malih badi kita laksanakaken, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan ibadah hari raya Idul Adha. Maka cocok sekali kita membaca dan membahas bagaimana ibadah kurban pada nabi-nabi zaman rumiyin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni sesungguhnya aku dhahibun, akan pergi ila rabbi, menuju Rabbku, sayahdin, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, ini Allah menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang hijrah. Hijrah niku artinya intikal, pindah dari daerah asalnya. Nabi Ibrahim pergi dari kampung halamannya, seperti yang sudah kita ketahui nih, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, keluarganya, kepada masyarakatnya supados nyembah kepada Allah. Nabi penyembahan terhadap berhala, patung-patung, akan tetapi belum diterima, tidak diterima dakwah dan ajakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar, dilempar ke dalam api, akan tetapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim ingin keluar, pergi dari kampungnya, ingin mencari tempat yang baru, yang lebih baik. Ya, Rabbi habli minas solihin. Kemudian juga Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Ya, karena Nabi Ibrahim pada saat itu belum gadah momongan, belum punya anak. Walaupun sudah bisa dikatakan Nabi Ibrahim niku berusia lanjut, diceritakan umur Nabi Ibrahim sekitar 90 tahun, sangang doso tahun, dereng gadah putra, belum punya anak, belum punya momongan. Maka ya, Nabi Ibrahim tentu saja merasa kesepian, meminta berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira dengan seorang anak yang sangat halim, sangat penurut, sangat sabar. Ya, Allah mengabulkan doa dan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan, dianugerahkan seorang anak yang punya sifat kesabaran, penurut terhadap perintah orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Pada saat anak Nabi Ibrahim tersebut telah mencapai usia sanggup, ya, anak Nabi Ibrahim di sini yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ismail sudah berusia sanggup, ya, sanggup artinya sudah agak besar, dewasa, sudah kalau bahasa kita saged disawang, ya, punya anak, saged bantu tiang sepuh, bisa ibadah rajin kepada Allah, menyenangkan hati orang tua. Orang tua kalau punya anak yang taat ibadah, taat bantu orang tua, sregep, maka berbahagia orang tua tersebut. Ya, maka Nabi Ismail pun juga sudah mulai mencapai usia tersebut. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka dikatakan Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya, meminta pendapat, diajak bermusyawarah putranya. Qala ya abatif al ma tu'maru. Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar, taat dan patuh terhadap perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sekilas tentang kisah ibadah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail yang sangat disayanginya, yang sangat dinanti-nantikan, ya sudah berusia lanjut, sudah tua, kemudian diberikan anak, dan anak yang baik, anak yang soleh, rajin ibadah, rajin membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Kemudian ada ujian, diperintahkan untuk menyembelihnya. Ya, niki tentu saja merupakan ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan sabar, juga putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan sabar melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun ganti saat disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba yang besar. Ini hanya ujian untuk melihat ketaatan, kecintaan, dan juga kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihissalam ini bisa kita ambil banyak pelajaran, banyak pesan-pesan penting ingkang saged kita pendet manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah anjuran untuk hijrah. Ya, hijrah tadi Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun." Saya akan pergi, saya akan pindah menuju Robku, ila Robbi. Niki nedahaken pentingnya mencari tempat panggenan, lingkungan yang baik. Ya, karena memang lingkungan dan juga teman, gih, teman, konco, itu sangat mempengaruhi perilaku seorang manusia. Perilaku kita atau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, niku sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lingkungan. Baik lingkungan keluarga, tetangga, nggih, tonggo tepalihipun pripun, ataupun lingkungan sekolah, misalnya anak-anak kita sekolahipun, konco-konconipun pripun. Kemudian juga lingkungan teman-teman bermain. Ini sangat berpengaruh. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga perlu dan penting sekali untuk mencari lingkungan yang baik untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Berusaha mencari tetangga, lingkungan yang baik. Ye, dekat masjid, ye. Tiang niku nek misalipun nggih, griyanipun cerak masjid, tentu saja benten dengan orang yang jauh dari masjid. Ya, kalau kita di rumah istirahat, terdengar azan, ya tentu saja ada keinginan, niat untuk ke masjid. Ya, lebih dekat, lebih mudah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada misalnya dekat pasar atau dekat tempat-tempat yang lainnya. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seseorang niku sangat tergantung dengan agama temannya. Tiang niku sangat tergantung, tergantung niku sangat dipengaruhi dengan agama teman dekatnya. Kalau kita ingin tahu tiang niku sae napa mboten sae, niku salah setunggalipun kita melihat koncone cerak sinten, siapa teman dekatnya. Kalau tiang niku koncone teman dekatnya tiang sae, insya Allah dia orang yang baik. Kosok wangsulipun kebalikannya, jika seseorang itu teman dekatnya raketipun mboten sae, nggih, nanti lama-lama dia juga akan terpengaruh dengan kejelekan temannya tersebut. Maka kita juga hati-hati dan berusaha mencari teman dan lingkungan yang baik. Kisah nyata, nggih, kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran adalah kisah dari Abu Thalib, nggih, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib pamanipun Nabi, nggih, napa paklik, nggih. Paklikipun Nabi, adiknya dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Itu beliau mengetahui, ngertos bahwa dakwahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik, benar. Ya, dan mendukung, menolong, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya, sampai meninggal dalam keadaan musyrik. Sebabipun napa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sebabnya ada teman dekat, kanca-kancane kalih tiang-tiang musyrik, tiang-tiang yang jahat, tiang-tiang ingkang jelek, ingkang awon, sehingga mempengaruhi agamanya, mempengaruhi keyakinannya. Saat akan meninggal, nggih, badhe sedo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah, supados bersyahadat, kalimatan uhajulaka bika indallah, setunggal kalimat mawon panjenengan ngendika la ilaha illallah, satu kalimat uhajulaka bika indallah, satu kalimat niki menawi panjenengan ucapkan, aku akan membela nanti pada hari kiamat, aku akan membela, membantu engkau di hadapan Allah. Nggih, menawi purun maos la ilaha illallah. Tapi kemudian pripun, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada tiang musyrik, nggih, tiang-tiang musyrik mempengaruhi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu? Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Jangan berkata la ilaha illallah, jangan mau. Nggih, ampun purun berkata la ilaha illallah dipengaruhi oleh teman-teman yang jelek. Sampai akhir hayatnya beliau mboten purun, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena pengaruh tadi, dipengaruhi oleh teman-teman yang jeleknya. Sehingga diceritakan Abu Thalib itu tempatnya di neraka, neraka yang paling ringan. Ya, kakinya, sandalnya niku geni, panas neraka. Hanya sandalnya, hanya kakinya yang terkena api. Tapi otaknya, kepalanya umep. Ya, sampai mendidih. Ini siksa neraka yang paling ringan, yaitu Abu Thalib, karena dibantu atau ditolong oleh Rasulullah, diberikan syafaat. Ya, tetapi tempatnya tetap di neraka karena teman-teman yang jelek. Ya, ini juga dalam ayat yang lain, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya tadi lingkungan, teman-teman, tetangga ingkang sae. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim juga berkata, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, okay, yaitu istrinya Hajar dan Ismail anaknya, itu Nabi Ibrahim tempatkan biwadin di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, kering, gersang, tetapi di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah, ya, ditempatkan di dekat Ka'bah. Ini nedahaken agar dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Allah, saged ibadah cerak, saged rajin ibadah, walaupun nopo gersang, walaupun tidak ada tanaman, walaupun tidak ada istilahnya rezeki kehidupan yang banyak, tetapi yang penting adalah dekat masjid, dekat rumah Allah, bagaimana bisa ibadah kepada Allah, ya, dan tiang niku menawi rajin ibadah, insya Allah rezekinya juga akan diberikan kelancaran dan jaminan kebaikan. Ya, ini yang pertama, ya, faedah atau pelajaran pentingnya kita pados lingkungan ingkang sae. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil pentingnya doa. Nggih, kita sebagai tiang sepuh, kita sebagai hamba Allah manusia, pentingnya berdoa. Salah satu doa yang kita perlu sampaikan, perlu lakukan adalah doa meminta anak soleh. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak ingkang soleh. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Anak ingkang soleh, keturunan putra putri ingkang soleh, niku akan memberikan manfaat dumateng tiyang sepuh, memberikan manfaat kepada orang tua, kepada kita, manfaat di dunia dan juga di akhirat. Manfaat di dunia nopo, anak yang soleh akan selalu taat kepada orang tua, menawi didawuhi, diperintah apa saja, selama itu baik, tidak melanggar syariat, anak-anak kita pasti taat, nurut. Kemudian anak yang soleh juga akan menenangkan, membahagiakan orang tua, rajin ibadah ke masjid, azan langsung ten masjid, poso, purun poso, ya, sedekah, membantu orang miskin. Tiang sepuh seneng mirsani melihat anak-anak seperti itu, rajin baca Al-Quran, rajin sholat duha, sholat wajib, sholat sunnah. Orang tua bahagia melihat anak-anak yang taat ibadah. Kemudian juga anak yang soleh tidak akan membuat masalah hati orang tuanya, tidak berbuat nakal, tidak melanggar aturan. Kadang-kadang ada anak itu ketangkap berjudi, ada anak ketangkap mabuk-mabukan. Yang malu tiang sepuhipun, yang rekoso orang tuanya, ya, membikin susah, membikin pikiran, membikin pekerjaan orang tuanya, menawi anak-anak itu tidak termasuk anak yang soleh. Maka sangat bermanfaat anak yang soleh. Kemudian anak yang soleh juga bermanfaat di akhirat. Saat kita meninggal, kita sampun sedo, kita di makam, di kuburan, anak-anak kita mendoakan, tiang sepuhipun istighfar, memintakan pengampunan dosa kita, mengirimkan pahala. Setiap ibadah anak-anak kita, tiang sepuh angsal ganjaran. Kalau anak kita sholat, tiang sepuh angsal transfer, transfer ganjaran, kirim pahala orang tuanya. Anak kita baca Quran, transfer pahala tiang sepuhipun. Anak kita kurban, transfer pahala orang tuanya. Ya, nanti di akhirat juga anak yang soleh memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Ya, manfaat ingkang kathah sangat menawi kita gadah putra putri anak-anak ingkang solih dan solihah. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan anak yang soleh dengan doa. Doa ampun kesupen, tiang sepuh selalu mendoakan putra putri ini pun menjadi anak yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Ya, salah satu doanya tadi, Rabbi habli minas solihin. Ya, Robku anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ya. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Tidaklah seorang muslim memanjatkan, menghaturkan doa, "Laisa fiha itsmun wala qati'ah." Yang di dalamnya tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan kekerabatan, maka pasti illa atahullah, pasti Allah berikan. Biha ihdal salafin, salah satu dari tiga perkara. Artinya doa kita yang baik itu pasti Allah berikan. Bisa langsung di dunia atau mangki di akhirat disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, antu ajallahu da'watuhu, langsung dikabulkan doanya saat itu di dunia. Yang kedua, kemungkinannya imma an yudakhkharaha lahu fil akhirah, Allah akan menyimpan baginya pahala derajat di akhirat, mboten diparingi di dunia tapi simpanan tabungan di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu min nasu'i mithlaha, atau yang ketiga kemungkinannya Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisalnya. Ya, ini nedahaken bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Apapun yang kita minta pasti Allah berikan. Bisa langsung, bisa ditunda atau diganti yang lebih baik, yang lebih cocok. Ya, artinya jangan pernah ampun ngantos kita merasa bosan, jelek di dalam berdoa, jelek niku ampun ngantos. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga bisa kita ambil pelajaran pentingnya komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, suami dengan istri, bapak dengan anak. Ini harus ada komunikasi ingkang sae. Dan salah satu wujud atau salah satu tanda komunikasi yang baik itu dengan ngobrol banyak, istilahipun sharing, banyak berbicara, banyak interaksi, ya. Jangan sampai saling diam, nggih, tiang sepuh mboten nate berbicara dengan anaknya neng-nengan. Ini jangan sampai, harus ada komunikasi yang baik. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam juga ada musyawarah bagaimana anakku pendapatmu? Fandur madza tara, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Diminta pendapat, diajak musyawarah, diajak komunikasi. Jadi orang tua tidak memaksa, walaupun sae kebaikan, tetapi perlu ada pengarahan, perlu ada pemahaman. Ya, tidak dipaksa kudu manut, kowe kudu ngini, kudu seperti itu. Ya, tapi diajak kebaikan, diberikan pemahaman, diberikan alasan, sebab-sebab, pengarahan, agar kebaikan itu bisa diterima di dalam hatinya dengan penuh kesadaran. Ya, seperti Nabi Ibrahim tadi tidak langsung kamu harus nurut. Ini perintah Allah. Niki dawuhipun Allah, ya, tapi juga diminta pendapatmu bagaimana, Nak? Bagaimana menurutmu? Ya, ini menunjukkan adanya komunikasi, adanya interaksi yang baik dengan keluarga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Termasuk berkata yang baik itu dengan keluarga, termasuk pahala. Tiang sepuh berbicara, tersenyum ramah, kasih sayang kepada keluarga itu termasuk pahala dan kebaikan. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim bisa kita ambil pelajaran bahwa semua rumah tangga, keluarga pasti ada ujian. Sebaik apapun keluarga kita, setaat apapun iman kita, takwa kita kepada Allah, bukan berarti kemudian bebas dari ujian. Aku wis sholat, ya Allah, kok enak ujian. Aku wis ngaji, aku wis nurut. Jangan sampai ada pemahaman kalau kita sudah sholat, rajin ibadah, kemudian tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Bahkan semakin kuat iman kita, ketakwaan kita, semakin besar dan semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, agar kita bersih dari dosa, agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita lebih sabar, kita lebih naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang penuh ujian dan cobaan waktu muda, bisa kita baca. Nabi Ibrahim alaihi salam saat muda sudah ujian dengan kaumnya, dengan bapaknya, bahkan dengan orang tuanya. Bapaknya diusir, Nabi Ibrahim diancam, diusir. Tiang sepuhi pun tidak boleh pulang ke rumah. Ya, karena apa? Mencela berhala, mencela sesembahan kepada selain Allah. Dengan bapaknya ada ujian. Kemudian dengan masyarakatnya, kampungnya dibakar. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Sudah punya keluarga, punya anak. Juga ada ujian lagi, suruh menyembelih, membunuh anaknya. Ya, ujian yang sangat berat. Tetapi semua ujian dan cobaan itu bisa selesai dan bisa rampung dengan kesabaran. Dengan sabar, Allah sudah memberikan solusi. Allah sudah memberikan istilahnya petunjuk. Ujian dan cobaan pasti ada, tetapi caranya seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Dengan sabar, insya Allah segala ujian dan cobaan akan mudah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dari segala ujian dan cobaan dengan sabar dan juga sholat ibadah. Kalau ada ujian itu semakin taat ibadah kita, ditambah sholat kita, ditambah doa kita. Jangan sampai malah stres, jangan sampai malah ngelukru, jangan sampai malah kita tinggalkan ibadah. Tetapi kalau ada ujian, kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kesabaran kita, ya pasti semuanya akan selesai, semuanya akan berlalu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya. Artinya sabar itu memang perlu dilatih, perlu diusahakan, ya. Man yata sabar, ya. Barang siapa yang berusaha, jadi sabar itu ada yang memang sifat bawaan manusia niku sabar, tetapi ada juga sabar niku latihan, ya. Kudu dipeksa untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang penyabar. Dan tidaklah seseorang diberikan suatu karunia pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada sifat kesabaran. Jadi sifat sabar, lapang dada itu adalah sifat yang sangat baik, karunia Allah yang sangat luar biasa. Kita berusaha untuk bisa mendapatkannya, berlatih, berdoa, berusaha, selalu bersabar saat ada ujian dan cobaan. Ya, kemudian juga kaitannya dengan ibadah kurban, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan saat ini dengan menyembelih sapi atau menyembelih kambing itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, gih, daripada ujian Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya. Coba kita bayangkan, kalau kita menawi kita ingkang didawi Allah kan beleh anak kita, putra kita, pasti gih, kita tidak akan mampu, sangat berat, ya. Maka ibadah kurban kita saat ini, Allah tidak perintah kita menyembelih anak, tapi Allah perintah kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu pun saged urunan 7 orang, ya. Bisa dikatakan kurban harta 3 juta, kurban harta 2 juta, itu sesuatu yang istilahnya sangat ringan, boten abot, bukan suatu yang berat. Kalau kita punya niat, punya tekad, insya Allah, Allah berikan kemudahan. 3 juta. Kalau kita mau niat nabung, nabung 3 juta, berarti sesasi niku 300 sewu, misalnya sebulan 300 ribu, ping 10 pun 3 yuto. Rolasasi berarti 3 juta berinten 600 nggih. 3 juta 600 ribu. Iya. Kalau sehari misalnya berarti 10 ribu. Sebulan 300 ribu itu sedinten kita nabung 10.000. Nggih, 10.000 niku kan nggih. Insyaallah bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang berat, sedinten 10.000. Nggih, rokok niku pinten napa enten sing 10.000 nggih. Pasti lebih nggih, rokok niku lebih 10.000. Nggih, kita jajan angkringan niku sekali makan nggih lebih 10.000. Nggih, es teh 3.000 mungkin, apa nasi, lauk dan yang lain. Ya, kita jajan sehari mungkin 15.000, satu kali makan 12.000. Ya, maka Kalau kurban sehari 10.000, insya Allah bisa kalau kita niat dan tekad. Bukan sesuatu yang berat dibandingkan dengan zaman dahulu korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya penjelasan dari Allah, gambaran dari Allah, perbandingan, kita bisa bandingkan korban zaman rumiyin dengan korban kita saat ini jauh lebih gampang, jauh lebih ringan kita. Ya, kita berusaha bisa melaksanakannya. Kita berusaha saged nindakaken dawuhipun Allah, ikut melaksanakan ibadah korban yang mempunyai banyak manfaat. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi saged bermanfaat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah kurban bersama Nabi Ismail alaihissalam, bisa kita ambil pelajaran manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam. Dong bisa dan mengeskal silaturahmi itu bapak Ed dua ini tolong jelaskan. Dan kemudian ada pertanyaan bagaimana seseorang terdolomi dengan contoh kehilangan salah satu uang umpamanya dengan yang cukup banyak, dan kemudian mendoakan kepada yang mengambilnya itu dengan istilahnya suatu keburukan, itu boleh enggak? Iya. Iya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan doa, gih. Tidaklah seorang muslim memanjatkan, menghaturkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan mengandung memutuskan silaturahim, ya, pasti akan Allah berikan. Ya, jadi kalau seseorang berdoa yang di situ terkandung dosa, itu Allah tidak berikan. Kecuali kalau memang terdolimi, ya, tiang niku terdolimi. Terdolimi misalnya dia mendapatkan kejahatan. Ya, karena memang doanya mazlum, orang yang terdolimi itu terkabulkan. Ya, tapi kalau tiang itu misalnya tidak didolimi, tidak ada masalah, ya misalnya ada orang tetangganya beli motor baru, ya, kemudian dia merasa iri, dengki, kemudian berdoa, ya Allah semoga motornya hilang, ya, misalnya. Ya, padahal tidak ada unsur kedzaliman, ya, maka doanya itu tidak diberikan, tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena terkandung dosa. Ya. Kecuali kalau misalnya ada orang mencuri motornya, ya. Ada orang parkir motor kemudian dicuri, diambil. Motornya dicuri oleh maling, kemudian orang tersebut yang dicuri berdoa, ya Allah semoga malingnya jatuh kecelakaan misalnya. Ya, itu bisa saja, ya, Allah kabulkan. Karena malingnya wau mendolimi, berbuat dolim. Dan doanya orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah. Ya, itu maksud dari dosa, ya. Dosa artinya dosa yang tanpa sebab. Kemudian silaturahim, ya, misalnya anak mendoakan jelek kepada orang tua, ya, itu kan berarti dia memutus tali kekerabatan dengan orang tuanya. Kakak mendoakan jelek kepada adiknya, adik mendoakan jelek kepada kakaknya tanpa ada alasan yang benar. Ya itu nggih, maksudnya doa yang dosa dan memutus silaturahmi. Kemudian kalau mendoakan kejelekan tadi, selama tidak berlebihan nggih, berlebihan, jadi boleh membalas sesuai dengan kejelekan, mendoakan kejelekan, tapi lebih baik memaafkan, lebih baik mendoakan yang baik, itu tentu saja lebih utama. Tetapi membalas yang sama itu boleh, misalnya disakiti kemudian membalas yang sama itu boleh. Tetapi memaafkan dan sabar mendoakan kebaikan itu lebih baik. Ya, ngoten nggih. Wallahu taala alam. Ya baik, sampun sholat isya wadhalipun, sampun manjing. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.